السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Khususnya pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat ilmu, nikmat kesempatan untuk menjaga iman kita dan melakukan amal saleh. Ini adalah nikmat yang terindah di dunia. Ilmu itu lebih mahal daripada harta sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Dari Sa'adah itu memaparkan panjang lebar yang menunjukkan bahwa ilmu itu lebih mulia, lebih besar, lebih mahal daripada harta dan materi dunia. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar ilmu yang dimengerti, dipahami, dan dihafal. Karena ilmu kalau tidak bermanfaat bagi kita, hanya akan jadi bumerang bagi kita. Wal-Quranu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu kalau gak jadi hujjah, jadi syafaat, jadi penolong, maka akan jadi bumerang bagi kita. Akan jadi bumerang. Dan bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Para ulama mengatakan bahwa kita bukan hanya mempelajarinya, tapi juga memuliakannya. Harus memuliakannya. Man la yukrimul ilma, la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah gak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Jadi barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Walaupun mungkin banyak ilmu, tapi gak mulia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Gak berkah hidupnya. Gak meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Maka tugas kita bukan hanya belajar, tapi memuliakan ilmu. Harus memuliakan ilmu dalam segala sikap, gerak-gerik, dan gerakan kita, kehidupan kita, harus berusaha memuliakan ilmu. Itulah alasannya sampai hal-hal yang sangat sederhana seperti yang dilakukan oleh pakar fikih terbaik di zaman tabi'in, Sa'id bin Musayyib, ketika beliau sedang sakit, lalu ada penjenguk yang bukan hanya ngejenguk, tapi karena ini penjenguk merasa ini kesempatan bisa bertemu dengan ulama sekali bersa'id bin Musayyib, maka pada saat jenguk ini orang nanya tentang sebuah masalah agama. Maka begitu pertanyaan disampaikan, itu Sa'id bin Musayyib sebelum menjawab, beliau yang awalnya berbaring berusaha duduk. Dan berusaha dengan sekuat tenaga, dan orang-orang yang ada di sekeliling beliau merasa beliau cukup kesulitan untuk duduk. Maka mereka bertanya, kenapa engkau memaksakan duduk, wahai Imam Sa'id bin Musayyib? Lalu kata beliau, aku ini sungkan. Aku sampaikan hadis Nabi SAW, sedangkan aku dalam posisi berbaring. Masya Allah ya, aku tuh gak enak, aku sungkan menyampaikan hadis Nabi SAW dalam kondisi aku berbaring. Kayaknya ini gak adab, gak memuliakan. Kita asik aja ya, selama ini bicara sunnah Nabi SAW itu sambil berbaring lah, jungkir balik lah, gak jelas lah posisi kita kayak apa. Tapi dulu ulama tuh gak enak, sungkan, saking memuliakannya. Makanya gak heran ilmu mereka berkah, ilmu mereka bermanfaat. Jadi kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat, bukan hanya dipelajari, bukan hanya ikut kajian, tapi ikut kajianlah dengan memuliakan, dengan penuh pemuliaan. Dan setelah kajian, muliakan juga ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika itu menjadi konsep kita dan darah daging kita, Allah akan muliakan kita. Makanya yang diminta Nabi SAW apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Bukan sebatas ilmu yang dimengerti atau yang dihafal, walaupun pemahaman dan hafalan itu sangat penting. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Minta pertolongan lalu berusaha memuliakan. Itu jamaah sekalian. Sebagaimana kita harus memperkuat syahadatain kita juga, terus dijaga, jaga tauhid kita, jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi kita itu hamba dan utusan Allah. Maka kita harus mengikuti beliau dan memperbanyak salawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah menolong seluruh kaum muslimin dimanapun berada, di Palestina, di Rohingya, dan di seluruh tempat di Indonesia terutama, dan dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis Abdullah bin Amr bin As. Lagi-lagi kita akan bersama sosok yang Masya Allah ini. Dan hadirin yang Allah muliakan, ini hadis simple dan bisa kita langsung terapkan malam ini, dan pelajarannya sangat besar. Pelajarannya sangat besar. Mari kita bersama Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada aku, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, maksud Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Janganlah kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail. Dulu si fulan ini melakukan qiyamul lail. Fataraka qiyamal lail. Namun kini dia meninggalkan qiyamul lail. Dia meninggalkan qiyamul lail, dia meninggalkan tahajud, dia meninggalkan salat malam. Hadirin yang Allah muliakan, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Jangan seperti si fulan. Dulu dia mengerjakan qiyamul lail. Lihat ada kata-kata yakum, kana yakum, itu dijelaskan sebagian ulama indikasi bahwa si fulan ini dulunya tuh rajin qiyamul lail. Rajin qiyamul lail. Tapi sekarang ditinggalkan. Sekarang itu ditinggalkan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ada pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, Yang pertama, inilah alasan mengapa Abdullah bin Amr bin As mati-matian ngejaga ibadah beliau di masa beliau tua. Ini kata sebagian ulama nih, ini hadis ini nih yang benar-benar nancep ke dalam diri beliau. Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah bin Amr bin As, jangan seperti si fulan. Dulu dia qiyamulail, sekarang dia enggak qiyamulail. Masih ingat kan hadis bahwa Abdullah bin Amr bin As berusaha jaga puasa beliau, jaga khataman beliau, walaupun beliau susah atau dalam kondisi sulit disebabkan faktor U. Salah satu alasan utamanya hadis ini, kata sebagian para ulama, karena Nabi pernah bicara langsung kepada beliau, jangan seperti si fulan. Dulu qiyamulail, sekarang gak qiyamulail. Maka Abdullah bin Amr berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keistiqomahan amalan yang selama ini beliau kerjakan. Dan ini pelajaran bagaimana itu tadi, para sahabat memuliakan ilmu, memuliakan sabda Nabi SAW, memuliakan nasihat yang disampaikan Nabi SAW. Enggak gampangan, Nabi juga tahu kok saya sekarang lagi sakit-sakitan. Enggak bilang gitu. Oh, Nabi SAW juga ngerti kok kalau saya sekarang enggak sekuat dulu. Enggak juga. Nabi juga tahu kok bahwa saya sekarang udah tua. Enggak begitu. Itu setiap nasihat Rasul mereka Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar dipegang teguh. Sebagaimana masih ingat hadis Irbad bin Sari ya? Kata Nabi SAW, tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajid. Jadi kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafir rasyidin, dan pegang erat-erat sunnah tersebut, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi mereka tuh benar-benar memuliakan, menganggap ini sesuatu hal yang mulia, besar. Gak gampangan, kan sekarang beda, aku udah capek. Enggak, benar-benar dipegang teguh kalau mereka dapat ayat atau mereka dapat hadis, mereka dapat nasihat teguran dari Allah, atau mereka dapat nasihat atau teguran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masih ingat enggak ayat yang kemarin kita bahas, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya nih bagi orang-orang beriman agar hati mereka khusyuk dalam berzikir kepada Allah? Itu kan diingat terus sama para sahabat. Masih ingat apa ucapan Abdullah bin Mas'ud? Jarak antara kita masuk Islam dengan turunnya ayat ini berapa lama? Lupa lagi nih. 4 tahun. 4 tahun, ingat terus 4 tahun tuh. 4 tahun. Mereka gak lupa, 4 tahun. 4 tahun. Hadirin Allah muliakan. Makanya kenapa ilmu mereka berkah, karena mereka tuh benar-benar ngejaga, memuliakan. Ini bukan ucapan sembarang orang, ini sabda Nabi saya Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentu saja kita gak boleh nelen mentah-mentah, kita harus melihat bagaimana cara memahami yang benar. Kita harus buka keterangan maksud Nabi ini apa, cek bagaimana pemahaman yang benar, bagaimana Nabi memahami Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Nabi inginkan dari sabdanya, lalu bagaimana para sahabat memahami sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana keterangan para ulama kita. Nah, kalau sudah dapat kesimpulan bahwa hadis ini valid dan pemahamannya memang ini dijelaskan oleh para sahabat, para ulama, kita cek, oh ternyata ini keterangan misalnya 4 imam mazhab kita dan ulama-ulama kita yang lain, udah tamassaku biha, pegang teguh dan gigit dengan jari geraham lagi. Gigit dengan gigi geraham. Gigit dengan itu simbol jangan pernah dilepas. Tapi lihat dua sisi. Yang satu validitasnya. Sahih apa enggak? Otentik apa enggak? Lalu yang kedua, lihat bagaimana memahami dengan benar. Gitu kan. Kan itu sekali lagi kerangka berpikir ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah itu apa? Yang pertama harus ada data. Lalu bagaimana cara membaca data itu dengan benar. Bisa jadi datanya sama, tapi cara bacanya beda. Satu benar, satu salah. Semua demikian. Gitu. Kita tes darah. Dapat nih. Lu data nih. Emangnya kita bisa dengan gampang membaca tuh data? Enggak. Bahkan harus ke dokter lagi. Gimana dok bacanya nih? Gitu. Gimana bacanya? Oh. Apa? Trombositnya oke. Okay. Leukositnya oke. Okay. Ferritinnya bermasalah. Gitu kan. Kita harus cek ke ahlinya. Padahal datanya depan kita, jemaah. Karena itu kerangka berpikir ilmiah adalah ada data dan cara bagaimana membaca data itu dengan benar. Begitu semuanya udah oke, okay, udah pegang rata-rata. Pegang rata-rata. Sebagaimana Abdul bin Amr benar-benar ngejaga nasihat Nabi. La takun mithla fulan. Jelas hadirin. Ya, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, gak kalah penting. Ada pertanyaan, siapa si fulan ini, jamaah? Coba kita lihat lagi hadisnya. La takun mithla fulan. Jangan seperti si fulan. Si fulan itu adalah, itu nama orang kali Muhammad Fulan, Pak Ustaz. Bukan. Fulan itu adalah sebuah kata jika kita tidak ingin menyebutkan identitas atau kita nggak tahu identitasnya. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita ingin menyebutkan seseorang tapi kita nggak mau sebutkan identitas atau kita nggak tahu identitasnya, maka kita gunakan kata fulan. Kalau bahasa kita sekarang sebut saja mawar, walaupun ada beberapa teman kita namanya mawar ya, tapi mawar itu suka disebut kalau kita ingin merancukan atau memblurkan, kita buat anonim. Kalau laki-laki siapa bahasa Indonesia? Hah? Mukidi. Ya Mukidi. Benar tuh Mukidi. Ya mungkin. Mukidi tapi arahnya tuh ke apa? Hah? Ke yang kalau di bahasa Arab tuh Juha. Kalau Mukidi tuh cocoknya sama si Juha. Juha tuh kayak Mukidi gitu loh, yang lucu-lucu, yang aneh-aneh. Aneh bin ajaib tuh kita orang-orang tuh Juha. Gitu, Juha. Gak pernah dengar kata Juha ya? Kalau orang belajar bahasa Arab nanti ketemu sama si Juha ini nih. Nah, beneran. Si Juha itu apa nama itu, pokoknya kalau ada cerita lucu yang aneh-aneh kita butuh, nah itu Juha itu. Kalau bahasa Arab. Jadi bukan Mukidi. Mukidi itu pasangannya si Juha. Bukan si Fulan. Intinya demikian. Nah, kenapa disebutkan hadirin Allah muliakan? Kata para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, lalu Al-Imam Muhammad bin Utsaimin dan para ulama yang lain. Di antara hikmahnya yang pertama, as-sitr alaih. Nabi ingin menutup identitasnya, melindungi identitasnya. Melindungi identitas atau menutupi identitasnya. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ingin melindungi dan menutup identitasnya. Karena ini si fulan ini ke arah negatif atau ke arah positif? Hah? Negatif. Maka ditutupi identitasnya. Yang kedua, kata para ulama hikmahnya, kenapa Nabi tutup, gak sebutkan namanya? Karena bisa jadi dia berubah. Baik lagi nanti habis itu. Jadi nggak layak masuk kotak ini lagi. Sedangkan hadis ini itu akan terus sampai hari kiamat, akan terus sampai masa selanjutnya. Yang pesannya adalah jangan tinggalkan amalan yang biasa kita lakukan secara rutin. Sedangkan dia udah berubah lagi nih, udah semangat lagi, udah nggak cocok, jangan. Jadi itu, jadi asitru alaih, kita Nabi itu sallallahu alaihi wasallam menutupi identitas seseorang, melindungi identitas seseorang kalau itu negatif. Makanya simak baik-baik hadirin, ini penting. Walayan bagi an yubaligo, walayan bagi an yubaligo fil fahs an tasmiyati man waqa'a fi haqqihi ma yudhammu bihi. Maka kata para ulama, bisa dicek dalam Fathul Bari, dan tidak pantas bagi seorang pun untuk berusaha mencari identitas seseorang yang perbuatannya itu dicela, atau perbuatannya itu gak bagus, perbuatan itu negatif. Kalau identitasnya dirahasiakan, identitasnya ditutup, dan identitasnya dirahasiakan atau dilindungi. Jadi udah gak usah ngepoin gitu bahasa kita sekarang. Siapa sih siapa? Itu tadi yang disebutin Pak Ustadz siapa? Lu ya? Ya enggak lah, bukan. Tapi gua rasa sih si Fulan. Gak usah begitu. Itu hadirin yang Allah muliakan, ketika pembicara merahasiakan identitas, karena intinya bukan identitasnya, intinya adalah perbuatan buruknya yang harus dijadikan ibrah gitu loh. Perbuatan gak bagusnya untuk dijadikan pelajaran. Udah, kita gak usah ngepoin, gak usah mikirin siapa dia. Wa hadza min adabil Islam. Kata para ulama, ini adalah adab dalam Islam. Adab dalam Islam. Wa min karimi syama'ilil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu akhlak mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa min subulil hikmati wal mau'izatil hasanati fid da'wati ila Allah. Dan ini adalah konsep hikmah dan menasihati dengan baik ketika kita berdakwah kepada Allah. Bukan kita umbar, kita jatuhkan seseorang. Kalau masih bisa identitas ditutup, ditutup. Kan intinya bukan dia, intinya perbuatannya. Kalau masih bisa, kata para ulama. Jadi gak usah sebutkan identitas. Gak usah sebutkan identitas. Makanya kan ketika ada tiga orang yang datang ke rumah istri Nabi SAW, lalu mereka salah paham, akhirnya mereka mau puasa terus, gak buka-buka, mereka ingin kiamulail terus, gak tidur-tidur, mereka gak mau menikah. Kan Nabi SAW gak buka identitas tiga orang itu. Gak buka. Kan intinya bukan identitas mereka, intinya adalah kesalahan mereka dalam memahami dan ketidaktepatan mereka dalam beribadah. Yaitu kiamulail gak tidur-tidur misalnya. Dan ini pelajaran yang dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Gak pantas, gak layak kalau kita ngepoin identitas orang yang melakukan kesalahan. Padahal udah ditutup, udah dijaga kerahasiaannya. Gak perlunya. Siapa sih? Siapa sih? Gue penasaran deh. Itu yang disebutkan bos kita tuh siapa ya? Udah, intinya apa? Intinya dijadikan ibrah. Gak usah bikin itu siapa, itu siapa, itu siapa. Kan wala tajassasu, kata. Jangan cari-cari kesalahan. Jangan cari-cari kesalahan. Jangan korek-korek hal-hal kayak begitu. Urusan kita udah terlalu banyak. Kesalahan kita sudah terlalu banyak. Buat apa kita ribetin kesalahan orang lagi? Kecuali kita jadikan ibrah. Dan itu gak perlu tahu identitasnya. Emangnya hari kiamat kita bisa udah pasti kita bisa jawab pertanyaan Allah kalau Allah tanya tentang masalah-masalah kita? Hadirin Allah muliakan, ini pelajaran besar. Dan ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang melakukan kesalahan itu pun kehormatannya harus kita jaga. Secara umum ya, gak perlu kita sebutkan identitasnya, kita jaga. Itu yang melakukan kesalahan, gimana kalau dia orang baik dan gak melakukan kesalahan? Kok bisa kita jatuhkan kehormatannya? Sekarang ini hukum asal, memang benar ada pembahasan menyebutkan nama atau identitas jika dikhawatirkan banyak orang itu menjadi buruk dengan sosok tersebut dan masyarakat nggak paham kecuali disebutkan namanya, itu ada pertimbangan ke arah sana. Tapi kata para ulama, pada dasarnya tidak, kita peringatkan dari kesalahan dan kita jaga. Kita jaga. Sekali ini bukan berarti tidak boleh secara mutlak menyebutkan nama. Kalau kita baca keterangan para ulama klasik kita, dan bukan saat ini kita sebutkan, itu ada. Dan bukankah Allah juga sebut nama dalam Al-Quran? Tabbat siyada abi lahabi wa tabba abu lahab, Fir'aun. Hadirin Allah muliakan. Tapi hukum asal, kalau pesan sudah sampai tanpa menyebut nama, tanpa menyebut identitas, jangan disebutkan. Kita harus jaga kehormatan. Kita harus jaga kehormatan saudara kita. Kita harus jaga nama baiknya. Itu akhlak yang mulia. Makanya kata Ibnu Hajar, tidak pantas kita cari-cari tahu identitas atau nama orang yang melakukan perbuatan yang tercela. Ini bukan perbuatan baik ya, tercela. Udah, ambil aja hikmahnya, kerjakan. Itu hal penting. Dan obat pada hari ini, karena kita hidup di kondisi di mana gampang orang buka identitas pihak lain, lalu dijatuhkan, atau karakternya dibunuh, dan seterusnya. Gak harus demikian. Ini akhlak Nabi SAW. Nabi gak sebutkan nama. Nabi SAW tidak sebutkan nama. Yang penting pesannya sampai. Kehormatan harus dijaga, dan bisa jadi beliau berubah atau dia berubah. Itu keterangan para ulama yang sangat menarik dalam masalah ini. Kita lanjutkan jemaah. Pelajaran berikutnya, hadits ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga konsistensi amalan yang sudah rutin kita lakukan. Amalan yang rutin kita lakukan, kita harus pertahankan. Dan ini inti. Baik yang mulai, habis ini kita tekankan, maupun amalan yang lain. Makanya Abdul bin Amr bin As bukan hanya memahami hadis ini tentang qiyamulail beliau, tapi juga tentang puasa sunnah beliau, lalu khataman beliau. Dan inilah amalan yang paling Allah cintai, sebagaimana kita sudah bahas dari hadis Aisyah, adwamuhu wa inqal, atau adwamuha wa inqal, yang paling kontinu walaupun sedikit. Paling kontinu walaupun sedikit. Itu hadirin. Dan ada keterangan menarik dari Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Kata beliau, bahwa amalan yang sedikit tapi kontinu itu lebih baik dibanding amal yang banyak tapi berhenti. Kenapa demikian? Karena dengan mempertahankan amalan yang sedikit itu, sekali lagi sedikit, maka akan menjaga eksistensi ketaatan dan akan menjaga eksistensi berzikir dan mengingat Allah, akan menjaga eksistensi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dan akan menjaga eksistensi niat, akan menjaga eksistensi keikhlasan, dan akan senantiasa menjaga eksistensi kembali kepada Allah. Maka buah dan keuntungan amalan yang sedikit tapi kontinu itu jauh lebih banyak daripada amalan banyak tapi berhenti. Menarik loh. Jadi walau kita jaga amalan yang sedikit gitu, itu kita sadar nggak sadar itu menjaga eksistensi berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, berzikir, selalu ingat sama Allah walaupun sedikit. Lalu menjaga muraqabatul, merasa diawasi oleh Allah. Lalu selalu menjaga niat kita. Ketika kita beramal, maka itu akan ada niat. Kita akan jaga niat kita. Keikhlasan. Tapi kalau amal kita berhenti, udah gak ada niat deh. Dan ini simbol kita senantiasa kembali kepada Allah. Jadi sekali lagi, manfaat amalan yang sedikit tapi kontinu itu jauh lebih banyak daripada amalan yang banyak tapi terhenti. Amalan banyak tapi terhenti. Gitu jemaah sekalian. Ya contoh misalnya ada orang baca Quran 5 juz, tapi akhirnya besoknya dia gak baca Quran. 5 juz oke, tapi besoknya akhirnya dia gak ingat Allah. Kosong dari mengingat Allah. Kosong dari niat juga, berhenti. Tapi kalau dia baca misalnya satu hari satu lembar, besoknya satu lembar, walaupun satu lembar, ada niat di sana. Ada keikhlasan di sana. Ada zikrullah di sana. Ada muraqabah di sana. Jadi itu sangat bagus sekali. Oke, pelajaran yang terakhir jemaah sekalian. Hadis ini secara khusus meminta kita untuk tidak meninggalkan qiyamul lail, tidak meninggalkan tahajud, tidak meninggalkan sholat malam. Dan ini adalah karakter orang-orang yang beriman. Karakter orang-orang beriman. Allah berfirman tentang mereka dalam surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Lambung-lambung mereka tidak bersahabat dengan kasur dan tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Maksudnya apa, hadirin? Oh, mungkin tidurnya di karpet kali Pak Ustaz. Bukan di kasur. Bukan. Atau di lantai, enggak. Maksudnya mereka bangun. Enggak. Di waktu malam tuh mereka bangun menjauh dari tempat tidur dan kasur mereka. Ngapain? Nonton bola. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa harap. Atau penuh dengan rasa takut dan harap. dan mereka menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka berdoa, mereka doa dalam sujud mereka. Mereka doa dalam salat mereka. Mereka berdoa dengan atau di luar salat mereka juga. Itu orang-orang beriman. Pernah dengar keterangan para ulama enggak dalam ayat ini? Al-Imam As-Sa'di mengatakan jemaah, tartafi'u junubuhum wa lambung mereka, mereka jauhkan, mereka dirikan, jadi mereka sholat, dan mereka jauhkan dari tempat tidur mereka, kasur mereka, yang nikmat, ladzidah, nikmat kan, udah paling, hal yang paling nikmat dilakukan di jam 1 malam, jam 2 malam, jam setengah 3, jam 3 itu apa sih? Tidur udah. Bener gak sih? Jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Aktivitas paling enak apa? Hah? Tidur udah. Enak apa? Tidur sama makan bakso enak mana? Jam 2 malam. Tidur. Terus apa lagi ya? Makanan yang enak apa sih? Bakso terus. Somai-somai. Tidur udah. Bagi para pencinta somai, suruh milih jam 2 malam. Makan somai atau tidur? Tidur kita. Anak bola. Ditawarin. Kita main futsal atau tidur? Tidur. Walaupun ada juga orang main futsal jam 2 malam. Tapi setiap hari begitu? Enggak. Tidur udah paling enak. Tidur paling enak. Itu paling enak. Udah enak banget deh. Tidur tuh. Nah, mereka tinggalkan kenikmatan itu, catat baik-baik. Ila ma huwa aladzu indahum minhu ahabbu ilaihim. Mereka beralih ke aktivitas yang lebih lezat, lebih nikmat, dan lebih mereka cintai, yaitu sholat di waktu malam. Sholat di waktu malam. Tahajud. Qiyamul Lail. Jadi mereka lakukan itu bukan karena keterpaksaan. Mereka lakukan itu bukan dengan rasa berat, apalagi sebel, kesel karena dibangunin. Mereka lakukan itu karena bagi mereka Qiyamul Lail lebih nikmat daripada tidur. Gitu. Sama kayak nuntut ilmu nih. Sebagian kita, aduh kantuk banget nih Pak Ustadz kalau kajian pagi. Apa kata para ulama? Seseorang tidak akan merasakan lezatnya ilmu sampai dia merasa dia dalam kondisi lapar lalu dia lupa bahwa dia sedang lapar. Gitu. Maksudnya apa? Iya, dia lupa apa yang dia rasakan. Sama seseorang lagi ngantuk lalu dia lupa dia lagi ngantuk. Saking serunya dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi SAW. Kan gitu. Dia lagi ngantuk, dia lupa dia sedang ngantuk. Kayak orang penggemar bola kan kalau nonton bola jam 2 malam, 3 malam begitu. Ngantuk nih, dia bisa lupa dia lagi ngantuk. Semangat dia bisa. Nah, kalau kita belum sampai titik itu, kita belum sampai merasakan lezatnya ilmu. Atau lezatnya Qiyamul Lail. Belum sampai titik itu. Nah, maka harus perbaiki niat dan iman kita. Jadi mereka tinggalkan kasur itu bukan karena terpaksa. Tapi mereka tinggalkan kasur mereka jam sepertiga malam terakhir itu dengan penuh antusias. Karena mereka ingin pindah dari sebuah aktivitas yang nikmat ke aktivitas yang jauh lebih nikmat. Susah ya, iya. Ngomong mah gampang. Tapi kita harus latihan ke arah sana. Dan kita udah dapat ilmunya nih. Makanya kan orang-orang yang bertakwa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 17 dan 18, kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Dan waktu di dunia itu mereka sedikit tidur di waktu malam. Orang-orang sedikit tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan ketika masuk waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah. Mereka beristighfar kepada Allah. Maka jangan pernah tinggalkan tahajud dan qiyamul. Kita yang sudah tarawih 30 malam full, jangan tinggalkan qiyamul lail tahajud di bulan Syawal ini. Oke, hari-hari pertama Syawal mungkin istirahat capek, terus memang suasananya suasana kegembiraan pertemuan, dan setelah ini bangkit lagi dong. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, alaikum biqiyamil lail, kalian harus qiyamul lail, kata Nabi. Kalian harus qiyamul lail. Fa innahu da'bu salihin qablakum, karena itulah amalan yang tidak bisa dipisahkan dengan orang-orang soleh sebelum kalian. Itu pola hidupnya orang soleh sebelum kalian. Itu salah satu pola hidupnya orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan qiyamul lail adalah amalan yang mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian. Wa magfaratun lisayyi'ati, dan akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Wa manhatun lil itsmi, dan akan mencegah kalian dari dosa. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Ini pegang rata-rata hadis ini. Kalian harus qiyamul lail, kata Nabi SAW. Harus qiyamul lail. Kenapa? Karena yang pertama, ini adalah polanya orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau pengen jadi orang soleh, harus ini. Qiyamul lail harus. Kita gak bicara hukumnya wajib. Jadi wajib. Nah, ini polanya orang soleh. Pengen jadi orang soleh, nah ini. Polanya itu. Polanya seperti itu. Misalnya, semua orang yang masa ototnya bagus-bagus makan dada ayam. Orang pada makan dada ayam. Nah, ini polanya orang-orang soleh. Ya mulai. Ya mulai. Lalu yang kedua, ini mendekatkan diri kepada Allah. Yang merasa jauh, yang ingin mendekat, akhirnya ini luar biasa. Kalau manusia hadirin, bisa jadi kita udah berjuang setengah mati, gak bisa dekat juga sama orang tersebut. Ada orang mengidolakan sosok, gak bisa dia dekat sama sosok. Gimana? Udah coba lewat pintu A, pintu B, pintu C, gak bisa. Gak bisa dekat. Tapi sama Allah bisa. Kapan aja bisa. Setiap malam bisa. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Salat malam. Kayaknya gue ini agak jauh sama Allah SWT. Ah, qiyamul lail. Setelah salat lima waktu, jaga qiyamul lail. Itu aja. Aku minder nih, kayaknya udah kelemparnya terlalu jauh. Ah, qiyamul lail. Ustaz, ini udah hari udah seminggu lebih kita berpisah dengan Ramadan, kayaknya aku kok jadi jauh sama Allah ya. Ah, mulai nanti malam qiyamul lail. Kalau mau dekat lagi qiyamul lail lagi. Kemulian. Ingin dekat sama Qiyamul Lail, kata Nabi. Lalu penggugur dosa, merasa banyak dosa. Ya Allah, tadi siang nih aku dosa nih. Tadi siang aku dosa. Tadi pagi buat marah suami lagi, dosa nih. Tadi kenapa yang ngebentak istri kayak begitu ya, padahal dia gak salah, dosa. Aduh, tadi khilaf nonton yang gak boleh. Wah, aku banyak dosa nih hari ini. Malamnya kiamulail. Ini penggugur dosa. Penggugur dosa. Penggugur dosa. Jadi kalau kita kadukainya 1-2 hari banyak, jangan futur. Jangan putus asa. Kiamulail. Kiamulail. Terus yang berikutnya, wamanhatun lil itsm, dan mencegah dosa. Kenapa aku enggak bisa ninggalin ini ya? Padahal aku tahu ini dosa. Ah, udah kiamulail belum? Mulai malam ini kiamulail. Itu ngejaga. Itu ngejaga. Ini sabda Nabi kok yang bilang. Ini bukan apa? Bukan pengalaman ulama lagi, bukan arahan dari ustaz lagi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wamanhatun lil itsm. Kiamulail itu menjaga diri dari dosa. Makanya kan ibadur rahman, masih ingat surat Al-Furqan ayat 364. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah itu yang jalan di atas permukaan bumi dengan tawadu, dengan rendah hati. Dan kalau diprovok orang, qalu salama, enggak terpancing. Qalu salama. Dia tetap respon dengan baik. Kok bisa? Baca ayat berikutnya loh. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan mereka itu ternyata punya pola di waktu malam, yabituna li rabbihim. Mereka qiyamul lail, mereka sujud dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena mereka bisa punya kecerdasan emosional yang begitu luar biasa, kematangan dalam respon karena malamnya mereka qiyamul lail. Jadi enggak emosian, enggak emosian. Di waktu pagi, siang, sama sore. Gak emosian. Kenapa? Mereka kayak mulai. Pokoknya kita-kita nih, kita gak usah mikirin, apa kita gak ngurus orang lain, kita husnudzan sama orang. Ini kita nih. Kita, mungkin banyak di antara kita punya, apa, quote and quote penyakit dosa yang sampai detik ini gak bisa ditinggalin. Udah nyoba, iya sih gue tahu gue salah. Tapi kok gak bisa ya? Aku tuh ngerti, ini gak boleh. Tapi masih terus dikerjakan. Ah, udah kiamulail. Coba mulai malam ini, kita latihan kiamulail. Aku nih gak bisa kendalikan hati aku. Aku kayaknya hatiku dendam aja, kesel aja. Kiamulail. Kiamulail, sholat malam. Jauhi kasur di sepertiga malam terakhir. Banyak doa, sujud. Ya mulai. Ini udah ampuh jemaah. Resep langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Coba deh. Kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Aduh. Kenapa yang begini? Ah, kiamulail. Coba kiamulail. Kiamulail. Coba tahajud. Coba salat malam. Udah pernah nyoba belum? Orang yang jaga waktu malamnya, insya Allah Allah akan jaga dari waktu pagi, waktu siang, waktu sore. Ini penting. Gitu jemaah. Jadi sekali lagi kita buat simpel. Kenapa kita harus kamulil? Yang pertama itu polanya orang-orang soleh terdahulu. Udah terbukti manjur gitu lah. Ini terbukti manjur buat orang jadi apa, buat orang jadi soleh dengan ibadah-ibadah yang lain tentu saja. Ini polanya, ini manjur udah. Terbukti orang soleh ini mengamalkan ini. Terbukti udah. Terbukti. Terbukti. Pokoknya kita buat simpel, ada orang yang ingin tubuhnya bagus dan dia dapat kabar bahwa semua atlet atau semua orang-orang yang nge-gym yang punya tubuhnya bagus minum susu protein, dia kan beli pil. Atau ibu-ibu semua wanita cantik di Indonesia pakai krim ini, itu ibu-ibu akan pakai itu. Orang-orang yang misalnya sakit sesuatu terus Allah sembuhkan dengan obat ini dan mereka pada minum, itu orang kita pada saat itu akan minum itu. Sudah terbukti, minum itu tuh cocok buat penyakit ini. Nah ini kata Nabi SAW, Qiyamulail ini polanya orang soleh. Orang soleh ini Qiyamulail. Orang soleh Qiyamulail. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kita merasa masih jauh nih, Qiyamulail. Ini dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Allah kalau orang tuh kalau dekat sama Allah, ya Allah dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggugurkan dosa. Kita banyak dosa, qiyamulail, gugurin dosa itu. Dan yang keempat, mencegah dari dosa yang berpotensi kita lakukan. Ini yang penting untuk kita camkan bersama-sama hadirin Allah muliakan. Terakhir, timbul pertanyaan. Bagaimana kalau kita kebablasan dan tidak qiyamulail pada malam tersebut? Ini kan khasiatnya luar biasa. Terus gimana nih kalau kita kebablasan tidur dan gak qiyamulail? Apa jawabannya? Insya Allah kita akan jawab di pertemuan yang akan datang. Kajian besok kita bahas tentang masalah ini. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.